السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab غراس الجنة في شرح أصول السنة. Sampai pada ucapan Al-Quran kalamullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, Al-Quranu kalamullah walaysa bimakhluqin wala yad'ufu an yaqula laysa bimakhluq. Qala fa inna kalamallahi laysa biba'inin minhu walaysa minhu shay'un makhluq. Iyaka ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. Berkata Imam Ahmad rahimahullah dalam usul sunnah bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Dan jangan lemah untuk berkata bukan makhluk, karena sesungguhnya ucapan Allah itu tidak terpisah dari zatnya. Maka apa yang ada pada zat Allah tidak mungkin makhluk. Ucapan Allah, tangan Allah, pandangan Allah, penglihatan Allah tidak mungkin makhluk. Wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fi. Maka hati-hatilah engkau dari orang-orang yang mengada-adakan bid'ah dalam masalah ini, yang mengatakan Quran makhluk. وَمَنْ قَالَ بِاللَّفْضِ وَغَيْرِهِ. Dan juga hati-hati engkau dari orang yang berkata dengan lafaz bahwa lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Hati-hati dari mereka. وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ. Dan juga hati-hati dari orang yang tawakuf padanya. Yang tawakuf itu diterangkan oleh beliau, oleh Imam Ahmad rahimahullah. فَقَالَ. Dengan berkata, la adri makhlukun aw laysa bimakhluk. Wa innama huwa kalamullah. Saya tidak tahu makhluk atau bukan makhluk. Pokoknya ucapan Allah. Hati-hati dari mereka. Berapa golongan yang diperingatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah? 3 golongan. Dari mereka yang mengada-adakan kebinaahan dalam masalah ini, yang mengatakan Quran adalah makhluk. Itu golongan pertama. Golongan kedua, al-lafziyah. Mereka-mereka yang mengkaburkan permasalahan dengan berkata, tapi Quran yang kita baca makhluk. Atau lafadku ketika baca Quran makhluk. Ini mengkaburkan. Nanti akan dijelaskan di mana pengkaburannya. Golongan ketiga, golongan yang tawakuf. Saya tidak tahu makhluk atau bukan makhluk. Pokoknya Al-Quran kalamullah. Ini juga bahaya. 3 golongan ini golongan ahlul ahwa. Golongan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat. Yang satu lebih bahaya dari yang lain. Fahada sahibu bid'ah. Mereka yang berkata saya tidak tahu makhluk atau bukan makhluk, pokoknya ucapan Allah, ini sahibu bid'ah. Mithil man qala huwa makhluk. Sama dengan golongan pertama yang mengatakan Quran adalah makhluk. Wa innama huwa kalamullah laysa bimakhluk. Karena sungguhnya ucapan Allah itu adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Tergambar bagi kita apa yang dihadapi oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya manusia dalam menentang sifat Allah Al-Kalam bermacam-macam. Ada yang tegas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Berarti ucapan dalam Al-Qur'an salah semua. Yang mengatakan qaulullah taala, Allah berfirman, yang menyatakan wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa, itu ditentang semua. Astagfirullah. Ini yang tegas dan jelas menentang Al-Quran wa Sunnah dan berkata Allah tidak berbicara. Astagfirullah. Ahlul bid'ah, ahlul dhalal. Akhirnya karena menyatakan Allah tidak berbicara, akhirnya mereka menyatakan Quran bukan ucapan Allah. Karena Allah tidak berbicara, tidak berucap, maka Al-Quran bukan pembicaraan Allah, bukan ucapan Allah. Al-Quran makhluk. Allah menciptakan Al-Quran. Artinya ayat-ayat dalam Al-Quran Allah tidak berbicara, tapi menciptakan pembicaraan. Kalau begitu makhluk, kata mereka. Ini golongan yang pertama, golongan yang ditentang oleh para ulama ahlus sunnah qatibatan secara keseluruhan. Golongan kedua adalah golongan yang mulai mengkaburkan permasalahan. Ya kalau menurut saya memang Quran itu ucapan Allah. Tapi Al-Quran yang kita baca itu makhluk, karena suara kita, lafadz kita makhluk. Al-Quran yang dicetak itu makhluk, karena kertasnya kan makhluk. Ila akhirih. Dengan bahasa seperti itu. Ini barakallahu fikum. Jangan tertipu. Mereka ingin menyeret kalian untuk berpendapat dengan pendapat sesat yang pertama, pendapat kufur yang pertama, tetapi dengan bahasa yang bersayap. Kalau diserang berarti engkau Jahmiyah, berarti engkau Mu'tazilah, mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Orang itu akan berkata, bukan. Ya saya bilang makhluk itu lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Lafaz saya loh. Lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Bukan baca Qurannya, enggak. Tapi ketika kamu mengiyakan, oh kalau lafaz iya makhluk, maka dia akan melanjutkan, jadi lafaz kita ketika membaca qul huwallahu ahad itu makhluk. Jadi qul huwallahu ahad yang kita baca itu makhluk. Ujung-ujungnya apa? Qul huwallahu ahad yang kita baca makhluk. Al-Quran makhluk karena dibaca oleh manusia. Ini membuat bingung. Ini barakallahu fikum yang disebut dengan talbis iblis. Talbis iblis, pengkaburan iblis, membuat orang jadi bingung. Maka sebutkan oleh syekh, oleh imam rahimahullah, la yad'uf an yaqula laysa bimakhluq. Harus kamu tegas, jangan lemah. Ucapkan, bukan makhluk. Karena kelompok ketiga itu tidak tegas menyatakan pokoknya Quran ucapan Allah. Titik. Ada yang nanya, Ustaz, makhluk atau bukan makhluk? Udah, jangan bicara Quran makhluk atau bukan makhluk. Pokoknya ucapan Allah. Nah, itu berarti ucapan Allah itu makhluk atau bukan makhluk? Saya tidak berpendapat makhluk atau bukan makhluk. Pokoknya Quran ucapan Allah. Kayaknya bijak. Padahal ini pun sahibu bid'atin. Kenapa sahibu bid'ah? Karena sudah jelas-jelas Al-Quran itu ucapan Allah. Ucapan Allah tentunya bukan makhluk. Bagaimana mungkin Allah bukan makhluk, ucapannya makhluk? Ucapan Allah bukan makhluk. Semua yang berkait dengan zat Allah, ya bukan makhluk. Kekuasaan Allah, makhluk atau bukan makhluk? Bukan makhluk. Penglihatan Allah, makhluk atau bukan makhluk? Bukan makhluk. Pendengaran Allah, makhluk atau bukan makhluk? Bukan makhluk. Tangan Allah, bukan makhluk. Ucapan Allah, ya juga bukan makhluk. Kenapa tiba-tiba berubah? Kalau ucapan, makhluk. Kok bisa? Ucapan Allah bukan makhluk. Maka ketika seseorang baca Quran, kita mengatakan dia membaca ucapan Allah. Ketika seseorang menulis Al-Quran di bukunya, kita mengatakan orang ini menulis ucapan Allah. Ketika ada imam membaca ayat Allah di masjid, kamu katakan sang imam sedang membaca ucapan Allah. Jelas toh, mudah. Mudah dipaham, mudah dimengerti sesungguhnya. Cuma dibikin bingung oleh ahlul bid'ah. Dibikin rancu oleh ahlul ahwa. Na'udzubillah min dzalik. Mereka selalu membikin bingung. Padahal sangat jelas, jelas, jelas, jelas. Ucapan awalnya dari ucapan Allah, maka yang kita baca-baca ucapan Allah, yang kita tulis-tulis ucapan Allah, yang dihafal oleh anak-anak menghafal ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kita. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri dalam kitabnya Ghirasul Jannah bahwa kalamul Imam Ahmad rahimahullah fil Qur'an qarrara fihi ma yati. Ucapan beliau dalam matan tadi itu menetapkan beberapa perkara. Satu, anna al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluq. Yang pertama, bahwa Qur'an ucapan Allah bukan makhluk. Sebagaimana ditunjukkan dalam Qur'an dan sunnah dan ijma' para sahabah dan para imam-imam ahlus sunnah. Baik, yang mana? Al-Quran. Gak perlu pakai tanya yang mana. Sebab beberapa ahlul bid'ah akan bertanya, yang mana? Bukan yang ini loh, bukan yang itu loh. Al-Quran. Kok pakai yang mana? Emang ada berapa Al-Quran? Satu. Yaitu ucapan Allah. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa katanya yang mana? Mereka yang bertanya yang mana biasanya ingin membahas tadi kertas dan suara. Kalau yang ini bukan. Ini dicetak di percetakan. Yang kita baca bukan. Itu diucapkan oleh lafaz kita. Yang itu bukan ila akhirih. Ini bodoh namanya. Bodoh itu berpura-pura bodoh. Karena gak mungkin gak paham. Sebab kalau kita bicara tentang ucapan seseorang, ucapan kita paham langsung. Wah, dia membaca ucapannya fulan. Dia menulis ucapannya si fulan, kan begitu. Tapi ketika bicara tentang ini ucapan Allah, bingung. Sebutkan dengan tegas bahwa Al-Quran 1, 30 juz. dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara dan didengar oleh malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan oleh Jibril? Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW menerima dari Jibril, menyampaikan kepada kaum muslimin. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ucapan Allah juga kan? Dan Rasulullah SAW berkata, atamna'uni an uballigha kalam rabbi. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, nanti akan datang insyaallah hadisnya. Apakah kalian menghalangi aku an uballigha kalam rabbi? Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan kalam rabbi, ucapan Rabbku? Artinya yang disampaikan oleh Nabi juga ucapan Rabb. Ucapan Allah SWT. Kalam rabbi. Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan kalam Rabbi, ucapan Rabbku? Ketika Rasulullah menyampaikan, diterima oleh kaum muslimin, dibaca oleh kaum muslimin. Apa yang dibaca oleh kaum muslimin? Tetap ucapan Allah. Bukti, dalil dalam Al-Quran. Disebut kalau Syekh Ubaid di sini dalam kitab kita. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighhu ma'manah dhalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengajarkan kalau ada seseorang dari kalangan musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia hatta yasma' kalam Allah, agar dia bisa mendengar ucapan Allah. Ini dalilnya kuat sekali. Kata Imam Ahmad rahimahullah, mimman yasma', dari siapa dia mendengar? Kalau ada orang musyrikin datang ke negeri muslimin minta perlindungan, lindungilah dia supaya bisa mendengar ucapan Allah. Dari mana dengar ucapan Allahnya? Dari Allah langsung? Bukan. Dari mana? Dari bacaan kaum muslimin. Ini dalil bahwa bacaan kaum muslimin tetap itu ucapan Allah yang dibaca oleh kaum muslimin, kan begitu. Maka kata Allah, kalau ada seseorang musyrik minta perlindungan ke negeri kalian, lindungilah dia hatta yasma' kalam Allah, hingga dia bisa mendengar ucapan Allah. Mimman yasma', dari siapa dia dengar? Dari bacaan kaum muslimin, dari bacaan imam-imam di masjid, dari bacaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Berarti yang dibaca oleh mereka tetap ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hujjah qati'ah. Hujjah yang betul-betul qat'iyah. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Dan sampaikan pula kepadanya tempat yang aman. Yang demikian karena mereka kaum yang masih belum mengerti. Mimman yasma', kata Syekh Ubaid. Dari siapa dia mendengar? Yasma' minal qari. Tentunya mendengar dari pembaca-pembaca Al-Quran. Walihada qala ahlul ilmi. Oleh karena itu, para ulama ahlul ilmi berkata, al-kalam kalamul bari. Wasawt-sawtul qari. Ini jawaban yang tegas dari pengkaburan ahlul bid'ah. Khususnya lafziyah. Lafad saya, lafad. Jangan bicara lafad. Kita sudah tahu dari dulu kalau suara kita ini makhluk sudah jelas, enggak usah dibahas. Jangan bikin bingung. Suara-suara manusia, tapi yang dibaca as-saut sautul qari, suara-suara pembaca. Tapi al-kalam, kalamu man? Kalamul bari. Yang dibaca adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sangat jelas sekali. Yang kedua, dari yang ditetapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kata Syekh Ubaid, adalah al-quwwah fi sadri bihadihi al-qa'idah. Hendaklah tegas dalam menyampaikan kaidah ini. Jangan lembek, ya saya menurut saya sih pokoknya ucapan Allah makhluk bukan makhluk saya enggak tahulah. Itu enggak tegas namanya. Isda' bima tu'mar wa'arid anil jahilin. Tegaskan apa yang kau diperintah dan berpaling dari orang bodoh. Disuruh untuk tegas dalam berbicara dengan quwwah. Oleh karena itu beliau berkata di matannya apa tadi? La tad'uf, jangan lemah. Antaqula laysa bimakhluq. Jangan ragu, jangan lemah, tegaslah, bukan makhluk. Ucapan Allah bukan makhluk. Ucapan Allah bukan makhluk. Kalimat bukan makhluk ini penegasan, karena kalimat ucapan Allah saja masih ada pembahasan. Ucapan Allah itu makhluk atau bukan makhluk? Jelaskan, ucapan Allah dan bukan makhluk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah datang dalam sunnah hadis demikian juga menyebutkan ucapan-ucapan yang dibaca oleh kaum muslimin, yaitu Al-Quran, sebagai ucapan Allah. Ya dulu ala hada, yang juga menunjukkan hal tersebut adalah ucapan ala rajulun yahmilni hatta uballigha kalam rabbi. Adakah seseorang yang mau membawaku ke kaumnya agar aku bisa menyampaikan ucapan Rabbku? Jadi ini disampaikan oleh Nabi juga ucapan Allah, walaupun yang bacanya Nabi, walaupun yang bacanya Nabi. Ala rajulun yahmiluni hatta uballigha kalama Rabbi. Adakah seseorang yang membawa aku untuk menyampaikan kalam Rabbi, untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Ini yang disebutkan tadi dalam lafaz lain dengan kalimat atamna'uni an uballigha kalam rabbi. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada satu suku ke suku lainnya, satu kabilah ke kabilah lainnya di musim haji, karena musim haji berdatangan suku-suku dan mereka berkemah berkelompok-kelompok sama masing-masing suku, sekelompok sendiri, maka Nabi datangi mereka tetapi diikuti oleh Quraisy, oleh tokoh-tokoh Quraisy. Jangan percaya dia berdusta, jangan percaya dia begini. Terus setiap Nabi ke satu suku, Abu Jahal mengikutinya. Ini orang gila, jangan percaya. Astagfirullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sampai kemudian Nabi bersabda, ala rajulun yahmiluni hatta uballigha kalam rabbi. Adakah seseorang di antara kalian yang membawa aku ke kaumnya agar aku bisa menyampaikan ucapan Rabbku? Dan mengatakan kepada mereka yang menghalangi, ala tamna'uni, atamna'uni an uballigha kalam rabbi? Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Artinya Rasulullah SAW mengatakan, aku menyampaikan ucapan Rabbku. Disampaikan oleh Nabi, tetapi ucapannya tetap ucapan Rabbku, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Syekh Ubaid selanjutnya yang ketiga, ar-radd atau at-tahdzir min madhhabil lafdhiyah. Yang ketiga yang disampaikan oleh Imam Ahmad adalah peringatan, tahdzir dari bahaya madhab lafdhiyah. Man hum? Humul qailuna lafdhi bil Qur'ani makhluq. Aliran lafziyah adalah orang-orang yang berkata bahwa lafadku ketika baca Quran makhluk. Ikhwani fiddina azakumullah, bahkan Imam Ahmad berkata, al-lafziyatu syarrun minal jahmiyah. Al-lafziyatu syarrun minal jahmiyah. Lafziyah ini lebih jahat daripada jahmiyah. Jahmiyah yang mengatakan Quran makhluk dengan tegas, jelas, kufurnya jelas. Tapi yang ini samar-samar. Kalau disikat dari sini, mengatakan maksud saya, lafaz saya, Qur'annya bukan makhluk. Tapi kalau diterima dari yang ini, maka dia akan lanjutkan, lafaz saya ketika baca Qur'an makhluk, berarti Qur'an yang saya baca makhluk dong. Begitu, laf-lafah. Agak kesana, agak kesini. Dan ini lebih banyak membuat fitnah. Karena lebih banyak membuat fitnah, disebut dengan apa? Syarrun. Lebih jahat daripada jahmiyah. Jahmiyah jelas. Quran itu bukan ucapan Allah. Maka kaum muslimin yang baca Quran, loh, bagaimana bukan ucapan Allah? Allah mengatakan, aku berkata, aku berfirman. Allah tidak berbicara. Loh, ayatnya bilang Allah berbicara. Jelas kekafirannya, jelas kesesatannya. Tetapi lafziyah membingungkan. Maka dikatakan lafziyah syarrun minal jahmiyah. Dan peringatan tahdzir dari Imam Ahmad dan lain-lainnya dari para imam-imam ahlu sunnah seperti Muhammad ibn Yahya ibn Abdullah ad-Duhali dan lain-lainnya, semoga Allah merahmati mereka seluruhnya, itu karena dua sebab. Yang pertama, anna hadhihi al-ibarah muhdatsah. Yang pertama adalah lafaz tersebut lafaz yang muhdats, yang dulu tidak pernah dibahas oleh para sahabat. Para sahabat mengatakan ucapan Allah, ucapan Allah, ucapan Allah. Ini ucapan Allah, hadza kalamullah, hadza kalam rabbi ila akhir. Biasa. Enggak pernah ada yang berkata lafadzku ketika baca Quran mahu, enggak pernah. Muhdats. Wa ma akthar ma tajurruhu al-muhdatsat 'ala ad-din, hiya hadmun lid-din, hadmun lis-sunnah. Betapa sering perkara-perkara muhdats menyeret orang dari agama, akhirnya menghancurkan agama, meruntuhkan sunnah, itu seringkali. Jadi alasan pertama kenapa Imam Ahmad dan imam-imam yang lain seperti Muhammad ibn Yahya ibn Abdullah Duhali memperingatkan dari bahaya lafzi bil Quran makhluk, karena itu ucapan muhdats. Dulu gak pernah dibahas, kenapa sekarang dibahas? Dulu gak pernah dikatakan lafaz saya, gak pernah dibahas, kenapa sekarang diucapkan seperti itu? Yang kedua, innal qailina bi khalqil Qur'an lamma dha'afat syaukatuhum wa qawiyat syaukata ahli sunnah insallu ilal qawli bi khalqil Qur'an min khilali hadhihi al-ibarah. Yang kedua, bahwa mereka-mereka yang dulu berkata Qur'an makhluk, Qur'an makhluk, ahlul bid'ah, jahmiyah, mu'tazilah, ketika da'ufat syaukatuhum, ketika melemah, ketika sudah tidak memiliki kekuatan, ketika sudah kalah, karena mereka pernah menang karena dukung penguasa, tapi ketika penguasanya tumbang, mereka lemah, gak kuat dan gak memiliki pendukung. Apa akhirnya? Akhirnya mereka tidak lagi berani berkata Quran makhluk. Berkatanya bagaimana? Lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Jadi Quran itu yang saya baca ya makhluk. Ketika ditangkap, kau mengatakan demikian. Undah, saya bicara lafaz saya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Ketika mereka lemah, berarti golongan tersebut sesungguhnya golongan jahmiyah mutasattirah. Golongan jahmiyah mutasattirah. Hizbiyun, ikhwanul muslimin. Dan dari orang-orang yang sejenis ikhwanul muslimin. Lebih berbahaya atau sururiin yang lebih berbahaya? Hah? Khamilun a'azakumullah. Mereka-mereka yang jelas-jelas menyatakan bahwasanya kami tidak salafi, kami tidak cocok dengan ajaran salaf, kami musuh dengan salaf, seperti haula ikhwaniyin, tegas-tegas mereka berkata seperti itu. Itu sudah jelas kemana arah mereka. Tetapi sururin mengaku saya salafi, tapi salafi yang lembut, yang enggak suka tahdir-tahdiran. Sehingga kami salafi, tapi kami baik dengan ahlul bid'ah manapun. Ah. Mana yang lebih berbahaya? Qul inna a'udzu, yang kedua lebih samar. Yang lebih berbahaya. Karena tidak jelas. Ternyata juga sama seperti lafziyah, tempat sembunyinya jahmiyah-jahmiyah yang sudah kadung ketahuan takut sembunyi di balik lafziyah. Ternyata sururiin juga sama. XX ikhwani yang sudah terbongkar kebobrokannya, oh saya masuk salaf. Sembunyi di balik sururiyah. Sembunyi di balik halabiyah. Sembunyi di balik mereka. Yang mudabdabin, yang tidak jelas tadi itu. Mengapa? Mereka bisa sembunyi karena mereka bisa berbicara saya juga. Loh kamu tapi bersama ahlul bid'ah, ya kan kita salafi yang lembut. Salafi yang tidak bermusuhan dengan siapapun, kita bisa berkawan dengan orang-orang yang begini, orang-orang yang begitu, ila akhirih. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak bicara masalah lembut atau tidak lembut. Kita bicara apakah kamu menyatakan tegas kebid'ahan ahlul bid'ah dan bahaya kesesatan mereka, atau kamu mengambangkan urusannya. Itu saja. Sama dengan pembahasan kita hari ini. Bukan kita bicarakan masalah lafaz atau tidak lafaz. Apakah kamu tegas menyatakan bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk, atau kamu masih enggak jelas, masih ragu-ragu. Ya makhluk sih, betul-betul ucapan Allah tapi makhluk, makhluk tapi ucapan Allah, ucapan Allah tapi makhluk. Gimana itu? Kok enggak jelas gitu? Bukan, maksud saya begini, Quran memang ucapan Allah, tapi jangan bicara makhluk atau bukan makhluk lah, enggak usah dibahas. Kenapa? Saya tawakuf. Waduh, betapa banyak tawakuf-tawakuf di kalangan hizbiyin, sururiin. Iya kan? Semua alasannya tawakuf, tawakuf, tawakuf. Kenapa? Perkara hak kok tawakuf? Perkara hak itu harus katakan ini hak, ini batil, ini yang benar, ini yang salah. Bahwa manhaj ahlus sunnah adalah menyatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Tegas. Apa kata Imam rahimahullah? La yad'uf. Jangan lemah. Mengatakan Quran kalamullah bukan makhluk. Kembali kepada ucapan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Berarti mereka al-qailin bi khalqil Quran, yang dulu mengatakan Quran makhluk ketika lemah syaukatuhum, wa qawiyat syaukat ahli sunnah, dan ketika menguat menjadi kuat ahli sunnah, insallu, mereka bersungut-sungut sembunyi untuk berkata Al-Quran lafaz saya Al-Quran ila akhir. Fahuwa yaqulu lak, maka dia berkata padamu, lafzi bil Quran makhluk. Isma. Alif lam mim. Lafzi bil Quran makhluk. Alif lam mim. Suara saya tadi itu alif lam mim. Itu makhluk. Tadi kalimat alif lam mim yang saya baca itu lafaz saya. Makhluk kan? Jadi alif lam mim itu kan makhluk. Wahum yuriduna al-qawla bi khalqil Qur'an. Padahal yang mereka mau bukan lafaz. Yang mereka mau Qur'an yang tadi dibaca itu makhluk. Lakin la yastati'una at-tasrih. Tetapi mereka enggak berani tegas bahwa Qur'an makhluk. Enggak berani. Sudah takut karena mereka sudah lemah, ahli sunnah sudah kuat. Faradaha ula'ila imma wa ghairihim qat'at tariq 'alaihim. Maka para imam-imam tadi menegaskan, menjelaskan bahaya mereka dan memutus jalan mereka, bahwa lafziyah bid'ah, al-lafziyah muhdatsah, wa lafziyah syarrun minal jahmiyah ila akhirih. Dan ini ucapan para ulama, peringatan dari bahaya lafziyah, bukan berarti lafaz kita bukan makhluk loh ya. Hati-hati, jangan salah paham. Lafaz kita iya makhluk. Lafaznya kita, bahwa kita makhluk, lafaznya juga makhluk. Ucapan Allah, maka jelas ucapan Allah itu bukan makhluk. Tetapi yang kita bantah adalah laf-lafahnya mereka, pengkaburan mereka bikin dengan kata-kata itu tadi. Kenapa sih harus dibicarakan lafaz? Sudahlah, kita sampaikan persis seperti ayat yang mengatakan dalam Al-Quran, hatta yasma'a kalamullah, hingga dia mendengar ucapan Allah dari kaum muslimin. Artinya dibaca oleh kaum muslimin ucapan Allah. An uballigha kalama rabbi, kata Nabi. Aku menyampaikan ucapan Rabbku. Berarti ini disampaikan oleh Nabi dengan mulut Nabi, ucapan Rabbnya. Jangan dibahas lafaz Nabi. Lafaz Nabi makhluk untuk Allah. Kenapa membahasnya lafaz? Yang dibacakan oleh Nabi itu ucapan Allah, titik. Udah, jangan dibahas lafaz. Qul bi na'azakum Allah. As-sahabah aw min al-qa'idah والقواعد التي ورثناها عن الأئمة دل عليهم الكتاب الكريم أن ما احتمل معنيين من العبارات أحدهما صحيح والآخر فاسد تترك قاعدة atau di antara kaidah yang kami dapati dari para imam-imam ahlus sunnah yang ditunjukkan dalam Quran dan Sunnah adalah kalau ada lafal yang mengandung dua makna, satu makna hak, satu makna batil, tutrok, jangan dipakai, tinggalkan. Apa ada dalilnya dalam Al-Quran? Ada. Wa qul lahu qawlan baligha. Ucapan yang tegas, jelas. Baligh adalah ucapan yang tidak mengandung makna-makna yang lain. Maka kaidahnya dari para ulama, kalau ada lafaz mengandung makna hak, mengandung pula makna batil, jangan dipakai. Jangan dipakai. Allah Subhanahu wa taala tidak mensifati dirinya qadim. Tetapi Allah mensifati dirinya huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Silakan cari dalam Quran, silakan cari dalam hadis-hadis, adakah lafaz yang menyatakan bahwa Allah qadim? Enggak ada. Kenapa? Karena mengandung makna yain. Makna dulu dan makna kuno sudah jelek. Seperti kitabun jadid, kitabun qadim. Ini kitab baru. Ini kitab sudah lama, sudah rusak. Maka tidak dipakai untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu contohnya. Tapi kalau awal selalu memiliki kata yang bagus atau makna yang bagus. Yang awal, yang pertama, yang utama itu terkandung dalam kata al-awwal. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Apalagi menghadapi para munafikin. Jahidil kuffara wal munafiqina madha ba'dahu waghlub alaihim. Ucapkanlah dengan kalimat ghalidh yang tegas jelas. Karena mereka bisa main-main kalau kau mengasih kata-kata yang sama. Berarti dalam Quran dan Sunnah mengajarkan suruh memilih kata yang tegas dan jelas, tidak mengandung makna yang satu hak atau batil. Jangan. Ucapkan ucapan yang jelas dan tegas, kalimat yang hanya memiliki satu makna. Tetapi haula hizbiyun, sururiyun, ahlul ahwa, ahlul bid'ah, sejak dulu selalu memakai kata-kata bersayap. Selalu memakai kata-kata bersayap. Mengapa? Supaya bisa diterima semua pihak, katanya. Supaya bisa diterima semua pihak. Jadi halal apa haram, Pak Ustaz? Haram atau harlal. Pokoknya dibikin kacau. Jadi halal apa haram? Ya haram sih haram, tapi halal. Halal sih halal, tapi haram. Ngono yang ngono, nyanyi ngoco ngono. Ini khani bin a'azakumullah. Inginnya mereka supaya semua nerima, semua pihak. Kalau saya katakan haram, yang itu akan marah. Kalau katakan halal, yang ini akan marah. Jadi gimana? Ya semuanya bisa halal, bisa haram, tergantung kondisinya. Tergantung kalau begini halal, kalau ini haram. Ya semuanya ini perkara bukan perkara besar. Udahlah, tawakuf aja lah. Loh ini benar atau salah? Saya tawakuf, abstain. Enggak berpendapat. Ini barakallahu fikum sifat-sifat mereka ahlul ahwa sepanjang masa. Sedangkan sifat-sifat ahlus sunnah sejak para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in selalu menyatakan dengan kalimat yang jelas, tegas. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirin adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan katakan ra'ina, tapi katakan undurna. Kenapa? Ra'ina, lihatlah, apa, bimbinglah kami. Undurna, lihatlah kami, perhatikan kami. Maknanya sama. Kenapa Allah menyatakan jangan katakan ra'ina, katakan saja undurna? Wasahaba kanu yaquluna ya Rasulullah ra'ina, ra'ina. Karena waktu itu para sahabat berkata kepada Nabi ra'ina, ra'ina. Ternyata didengar kalimat tadi oleh Yahudi. Wal-Yahud yuridun ma'ana, wa-sahaba yuriduna dalikal ma'ana. Para Yahudi ikut mengatakan ra'ina, ra'ina. Yahudi mengucapkan ra'ina dengan makna yang batil, sedangkan sahabat mengatakan ra'ina dengan makna yang benar. Sama. Tetapi ikhwan ibn na'azumlah, karena Allah maha tahu bahwa kalimat itu mengandung dua makna. Bisa bermakna perhatikan kami, bisa bermakna wahai orang dungu. Maka Allah SWT menyatakan jangan pakai kalimat itu. Kalimat itu mengandung mana hak, mana batil, bahaya. Akan dipahami salah oleh Yahudi. La taqulu ra'ina wa qul undurna. Jangan mengatakan ra'ina, tapi ucapkanlah undurna. Ya Muhammad anta ahmaq au ar'an. Itu makna yang dimaukan oleh Yahudi. Ya Muhammad engkau dungu, kau bodoh. Min ar-ru'una awil hamaqah. Artinya ahmaq. Walakinnahum yalunahu yaluna alsinatahum yalwuna alsinatahum wa yaquluna ra'ina. Tetapi mereka mempermainkan kata tadi ikut seakan-akan bersama sahabat. Sahabat mengatakan ra'ina, ra'ina, ra'ina. Wa sahaba yuriduna ra'ina ay amhilna. Walamma kanat hadhihi al-kalimah yasta'miluna al-a'da li ghadadin sayyi. Ketika mereka menyatakan tunggu aku ya Rasulullah ra'ina, artinya perhatikan kami atau tunggu kami, jangan ditinggal begitu. Mereka maksudkan makna lain. Maka jangan pakai kata ra'ina, kata Allah. Pakai kata undurna, karena undurna bukan maknanya lihatlah kami, afwan, tapi maknanya tunggu kami. Karena nadhara bisa bermakna lihat, bisa bermakna tunggu. Seperti ayat wa hal yanzuruna illa an ya'tiyahum. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya pada mereka. Karena ada gharadin sayyi, karena ada tujuan jelek dari Yahudi, wa huwa syatmun nabi, yaitu mencela nabi, wa sabbuhu, dan mencaci nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahallahu ashhab Muhammadin, maka Allah mengarahkan para sahabat agar mengucapkan kalimat yang tidak mengandung makna batil. Ay yasta'milu kalimatan laisa fiha madkhal. Pakailah kalimat yang tidak mengandung makna batil, yang tidak ada pintu masuk untuk ditafsirkan dengan tafsir yang batil. Kalimat yang tidak mengandung pintu untuk masuk pemahaman yang salah. Qanibirin a'azakumullah. Qam muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat sarihah. Laisa fiha sabbun wala syatam. Kalimat yang tegas, yang tidak mengandung cercaan dan caci makian, yaitu ucapkan undurna, tunggu kami. Ay amhilna. Baqi al-an hal tustamal hadhil kalimah wa nasma'aha katsiran bainan nas. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Maka kaidahnya jangan lupa. Dicatat dan diingat. Kaidah yang disepakati oleh para ulama seluruhnya dan didukung dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, bahwa kalau ada kalimat mengandung mana hak, mana batil, jangan dipakai. Pakai kalimat yang lebih jelas, lebih tegas, hanya mengandung makna yang hak. Barakallahu fikum. Nasallahu taufiq wal afiyah. Nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau pertanyaan silakan. Naam. Dianjurkan kita untuk menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Tetapi rinciannya wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas, kalau Al-Quran itu terhina, maka itu dilarang. Nah, dari makruh sampai ke haram. Itu berbeda satu keadaan dengan keadaan lain. Berbeda dengan satu niat dengan niat yang lain. Kalau sekarang saya ditanya atau kita ditanya, Tidak apa-apa jelaskan seperti tadi, bahwa memang kalau kertas makhluk, lafaz saya makhluk. Tetapi Al-Quran yang saya baca adalah ucapan Allah SWT. Ini kertas makhluk, tetapi ayat Al-Quran yang ditulis di situ itu ucapan Allah SWT. Begitu, supaya jelas. Terus saat itu kondisinya berbeda. Mereka berkata seperti itu dengan tujuan lain. Lafaz saya dengan Quran makhluk, tapi gak mengatakan Qurannya kalam Allah, gak mau. Katakan Al-Quran kalam Allah. Al-Quran yang saya baca lafadznya makhluk. Lu katakan Quran kalam Allah. Al-Quran yang saya baca lafadznya adalah makhluk. Selalu begitu. Berarti apa? Memang dia sembunyi gitu. Tetapi kalau kita ingin menerangkan tidak apa-apa, mengatakan bahwa lafadznya lafadz makhluk, tetapi yang dibacanya, yang dibacanya adalah ucapan Allah. Kayak tadi, apa kata-katanya tadi? Al-kalam kalamul bahri wa sawtul qari. Itu dihafal ucapan para ulama. Al-kalam kalamul bahri wa sawtul qari. Ucapannya ucapan Allah, tapi suaranya makhluk, suaranya si pembaca. Itu suaranya bagus, ini kok suaranya jelek. Loh, kamu mencela Al-Quran? Suaranya makhluk, suaranya orang itu tadi. Tapi yang dibacanya kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin bisa disifati dengan jelek. Sempurna, wa tammat kalimatu rabbik. Maha sempurna kalimat-kalimat Rabb-mu. Nah. Lain-lain. Maknanya bukan qadim dengan artian kuno begitu, enggak. Justru maknanya malah mendahului. Nah, mukadim itu di depan. Beda dengan qadim atau kuno. Nah, jazakumullah khair. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.